umak-umak binikan aku, akulah malaklah tidak dewe. Umak-umak binikan aku, akulah malaklah tidak dewe. Hai aku dek tahan malin jang surat. Hai aku dek tahan malin jang surat. Amun sekira kita nyemarang mengambil pisang lah masih muda. Amun sekira kita nyemarang mengambil pisang lah masih muda. Menmak ini pecah bayangan bujang tua lah selama. Menmak ini pecah bayangan bujang tua lah selamanya. Hai aku dek tahan lalin jang surat. Hai aku dek tahan lalin jang surat. Jalan-jalanlah naik sepur nyemarang dulu ke sungai Musi. Jalan-jalanlah naik sepur nyemarang dulu ke sungai Musi. Rasanya hatilah sudah hancur, kabarnya cewek sudah belagi. Rasanya hatilah sudah hancur, kabarnya.